إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, pada malam hari ini Kamis malam Jumat, insyaallah berada pada tanggal 11 Rabi' Ats-Tsani 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 November 2020. Kita kembali berjumpa dalam silsilah rangkaian al-bayan dan penjelasan terkait apa yang terjadi dan menimpa salafiyin di Indonesia dari fitnah pada akhir-akhir ini. Tujuan dari bayan ini semua tidak lain yang pertama adalah untuk membantu salafiyin memahami permasalahan yang sebenarnya yang terjadi. Kedua, dalam rangka untuk membantu salafiyin terhindar dari mengutip menukil berita-berita negatif, berita-berita dan tuduhan-tuduhan kepada Ma'had Minhajul Athar Jember dan kepada asatidahnya, agar salafiyun terhindar dari apa yang Allah larang dengan larangan yang keras. Ittalqaunahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kalian menerima berita-berita dusta itu dan menyampaikannya dengan lisan-lisan kalian, serta kalian berbicara dengan mulut-mulut kalian suatu perkara yang kalian tidak punya dasar ilmunya, kalian mengira perbuatan itu adalah dosa kecil, perkara kecil, sementara itu adalah perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayan ini semua merupakan suatu hak yang direkomendasi oleh syariat. Ketika seorang muslim dizalimi, dituduh dengan berbagai tuduhan, sebatas membantah kezaliman tersebut, tidak lebih dari itu, agar kezaliman tersebut terhenti dan para pelaku kezaliman tidak melanjutkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil." Dan sungguh orang-orang yang terpaksa membela diri atau berusaha untuk menolong dirinya setelah terjadi kezaliman yang menimpa atau ditujukan kepadanya, maka orang ini tidak menanggung beban dosa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim wa kana Allahu samian alima. Allah sangat tidak suka seorang hamba menjaharkan, mengucapkan ucapan jelek secara terbuka, diketahui atau didengar orang, kecuali orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang terzalimi. Dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha berilmu, maha mengetahui. Ayuhal ikhwah, berbulan-bulan di masa COVID ini, Ma'had Minhajul Athar atau yang dikenal dengan Ma'had Salafi Jember dan asatidahnya terzalimi dengan berbagai tuduhan oleh saudara-saudara kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kembali salafiyin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi salafiyin dan seluruh asatidahnya dari fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Ayuhal ikhwah, apa yang akan kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, salah satu dari ada dua perkara yang pada keduanya mengandung, pertama, menepis tuduhan dusta terhadap ma'had kita ini. Semoga Allah menjaga ma'had ini untuk tetap berada di atas Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salaf. Kedua, di dalamnya terkandung pula penyebutan dan penyampaian beberapa nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita dengan tujuan untuk semakin mengingatkan kita agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus meningkatkan rasa terima kasih kepada Allah, dan dengan itu harapannya iman dan takwa terus bertambah. At-tahadduts bi ni'amillah merupakan ibadah. Menyebut dan menyampaikan karunia nikmat Allah yang dirasakan oleh seorang hamba kepada orang lain, disampaikan kepada orang, itu bagian daripada ibadah. Karenanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi dari sahabat An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, at-tahadduts bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Bahwa kata Nabi alaihi salatu wassalam, menyebut nikmat-nikmat Allah yakni di hadapan orang lain merupakan bagian daripada syukur, dan syukur itu ibadah yang tinggi. Naam. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, mengingkarinya, maka itu bagian daripada kekufuran, yakni kufur nikmat. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada nikmat yang sedikit, maka sungguh dia tidak akan bisa bersyukur kepada nikmat yang banyak. Ayuhal ikhwah, al-allamah, Shalih al-Fauzan menyebutkan sebagaimana dalam kitabnya Al-Muntaqa, hafizahullahu ta'ala, qala wasyukru lahu arkanun. Ibadah syukur memiliki rukun yang berjumlah tiga. Lahu thalathatu arkanin, memiliki tiga rukun. Kemudian beliau menyebutkan tiga rukun tersebut. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah at-tahadduts bin ni'ami zahira. Yang pertama dari tiga rukun itu, dan ini yang akan kita sebutkan, adalah menyampaikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepadanya secara zahir, disampaikan dan diperdengarkan. Itu semua ayuhal ikhwah kembalinya kepada firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sama sekali, insyaallah, semoga demikian, dan semoga dijauhkan kita dari sifat ujub, semoga dijauhkan dari sifat berbangga dari kepada nikmat atau kepada apa yang kita dapati. Sekali lagi, sebatas itu. Yang kedua, menyebutkan nikmat-nikmat yang akan kita sebutkan ini insyaallah juga dalam rangka untuk menepis kezaliman-kezaliman yang ditujukan kepada ma'had kita dan kepada asatidzah di ma'had ini. Ayuhal ikhwah, bukan dalam rangka memuji diri. Semoga demikian, wala nuzaki ala anfusina. Alallah, kami enggak ingin memuji diri kami mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'mal bin niyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Ulama menyebutkan, kalau toh itu dinilai bagian daripada memuji diri, ulama telah menyebutkan bab khusus tentang permasalahan ini, yaitu bab madhu al-insan nafsahu, bab tentang hukum seseorang memuji dirinya sendiri, apakah ini diperbolehkan ataukah tidak. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan ketika menjelaskan firman Allah dalam surat An-Najm ayat ke-32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian memuji-muji diri kalian, mentazkiyah diri kalian. Sesungguhnya Allah lebih tahu dan maha tahu siapa orang yang lebih bertakwa. Ketika menjelaskan ayat ini, Al-Imam An-Nawawi mentafsil, merinci hukum permasalahan tidak disebutkan secara mutlak. Beliau mengatakan, i'lam anna zikra mahasin nafsihi dorban. Ketahui bahwasanya seseorang menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan dirinya ada dua jenis, madhmumun wa mahbub. Ada yang tercela dan ada yang disukai atau dibolehkan. Fal madhmum an yadhkur lil iftikhar wa idhar al irtifa'. Yang tercela adalah menyebutkan kebaikan diri untuk berbangga-bangga dan menampakkan bahwa dirinya lebih daripada orang lain. Ini tentu semoga Allah jauhkan kita semua dari ini dan berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wal mahbub, sementara sikap menyebut kebaikan dan kelebihan diri sendiri yang dibolehkan atau tergolong yang masih diizinkan, ayyakuna fihi maslahah diniyah, yakni penyebutan itu mengandung kemaslahatan diniyah, kebaikan dalam perkara agama. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh Wadzalika bi an yakuna amiran bil ma'ruf aw nahiyan an munkar aw nasihan aw musyiran bi maslahatin aw mualliman aw muaddiba aw wa'idan wa mudzakkiran aw muslihan baina itsnain aw yadfa' an nafsihi syarra aw nahwi dzalik fayadhkur mahasinahu nawiyan bidzalika an yakuna hadza aqrabu ila qabuli qawlihi wa i'timadi ma yadhkuruhu aw anna hadzal kalama alladhi aquluhu la tajidunahu 'inda ghairi fahtafidhu bihi aw nahwi dzalik. Kata beliau, hal itu seperti ketika seorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia terpaksa menyebutkan kebaikan dirinya di saat itu, atau dia sedang dalam konteks memberi nasihat kepada orang, kepada manusia, dia terpaksa menyebutkan kebaikan dirinya untuk sebuah kemaslahatan, atau dia sedang berposisi sebagai muallim, sebagai pengajar, sebagai muaddib, pemberi pelajaran adab, wa'idhan, sebagai seorang pemberi mau'idhah, dan seterusnya. Atau juga dia seorang yang sedang mengislahkan dua orang yang berselisih. Atau juga boleh menyebutkan kebaikan dan kelebihan dirinya dalam rangka untuk menolak dan mencegah kejahatan terhadap dirinya, atau kepentingan dan kemaslahatan semisal itu. Sehingga dengan itu dia, kata Al-Imam Nawawi, menyebutkan kebaikan dirinya dengan niat bahwa hal itu dalam rangka untuk lebih diterimanya nasihat atau ucapan dia, dan agar ucapan atau nasihatnya tadi, perbuatannya tadi lebih diterima, lebih dijadikan sebagai sandaran. Demikian seterusnya Al-Imam Nawawi, thumma qala wa qad jaa hadza fil ma'na ma la yuhsa minan nusus. Untuk perkara ini setelah datang nas-nas dan atau dalil-dalil yang tak terhitung yang membolehkan tentang perkara ini. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad ketika beliau merinci faidah-faidah dari kisah Al-Mutakhallifin As-Salasa, tiga orang sahabat yang tidak hadir dalam pertempuran Tabuk. Di antaranya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, di antara fawaid kisah tersebut, wa minha jawazu madhil insan nafsahu bima fihi minal khair idha lam yakun ala sabilil fakhri wat tarafur. Dalam di antara faidah dari hadis ini adalah bolehnya seseorang memuji dirinya dalam perkara yang di situ mengandung kebaikan, selama itu bukan dalam bentuk berbangga atau merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Semoga Allah lindungi kita semuanya dari sifat al-ujub. Amin. Allahumma amin. Semakna dengan ini disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya rahimahullahu taala, dikutip pula oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar hal yang sama pula tentang bolehnya seseorang memuji dirinya. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah, semoga Allah melindungi beliau dari segala kejelekan dan Allah terima amal dan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rabi saat membantah Adnan Ar'ur Al-Mubtadi' Al-Hizbi, beliau menyebutkan perkara ini dalam pengertian amalan-amalan beliau, kebaikan-kebaikan dirinya dalam kondisi yang sangat terpaksa. Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya ketika menyebutkan ayat tentang kisah Nabi Allah Yusuf dalam surat Yusuf ayat ke-55, beliau mengatakan wa fihi dalil ala jawaz madhil insan nafsahu bil haq idza juhila amruhu. Dalam ayat ini atau dalam dalil ini ada hujjah tentang bolehnya seseorang memuji dirinya sendiri dengan benar jika perkara dia, jika kelebihan dia dan kebaikannya tidak diketahui oleh orang lain dengan terpaksa disebutkan. Ayuhal ikhwah, semoga lebih linci lagi permasalahan ini bisa dibahas dalam kesempatan lain. Namun, dalam kesempatan kali ini, di antara yang perlu juga disebutkan dan diingatkan, bahwa ketika kita melaksanakan protokol-protokol pencegahan COVID-19 dengan segala bentuknya yang sudah diatur dalam peraturan atau dalam imbauan-imbauan pemerintah, sekali lagi semua itu mimbab al-akhdi bil asbab, sekedar kita mengamalkan dan mengupayakan sebab-sebab keselamatan. Dan tidak boleh sama sekali kita bertawakal, bersandar diri hanya kepada sebab-sebab keselamatan yang kita lakukan. Kita harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Muhammad, sungguh tidak akan menimpa kami kecuali sesuatu yang telah Allah catat dalam takdirnya untuk menimpa kami. Dialah Allah penolong kami, dan hanya kepada Allah lah kami atau bertawakal orang-orang yang beriman. Ya, kita harus bertawakal kepada Allah. Upaya apapun yang kita lakukan, perjuangan apapun yang kita lakukan, protokol apapun yang sudah kita perjuangkan, semua itu di bawah kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah tabaraka wa taala. Maka thalabatul ilmi, jangan lupa bertawakallah kepada Allah, bersandar kepada Allah terkait keselamatan kesehatan kita, termasuk keselamatan akidah dan manhaj kita. Bertawakal kepada Allah, jangan bertawakal kepada sebab-sebab yang kita tempuh. Dan salah satu bentuk dan bukti tawakal itu adalah memperbanyak doa kepada Allah, memohon, beriltija kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius dan sungguh-sungguh menunjukkan kelemahan kita dan kebutuhan kita kepada Sang Khalik. Kemudian perkara yang ana maksud adalah tersebar isu tuduhan negatif terhadap jemaat kita ini, bahwa kita telah berdusta atau berbohong dalam satu perkara, yaitu ketika kita pernah menyampaikan bahwa pondok kita Ma'had Minhajul Athar masuk dalam 5 besar tingkat Jawa Timur terkait penerapan protokol AKB, adaptasi kebiasaan baru untuk tingkat Jawa Timur. Kemudian sempat kita sebutkan bahwa dari 5 besar Jawa Timur, pondok kita terdapat pada urutan nomor 1 dari 5 pondok pesantren tersebut. Sekali lagi, ini penting untuk kita jelaskan. Telah beredar di tengah-tengah salafiyin tuduhan-tuduhan negatif. Semoga Allah mengampuni kita dan mereka semuanya. Dan semoga Allah jauhkan dari kita dan seluruh salafiyin hamazati syaitan, bisikan-bisikan dan sekaligus adu domba syaitan terhadap salafiyin. Ayuhal ikhwah, di sini ana akan coba menyebutkan beberapa data, beberapa bukti dan hujjah yang pernah kami sampaikan. Pertama, terkait info bahwa Ma'had Minhajul Athar Jember berada pada 5 besar Jawa Timur, maka perlu diketahui bahwa informasi tersebut kami dapatkan dari pemerintah Jember yang disalurkan kepada kami melalui Kepala Puskesmas Geladak Pakem, Kecamatan Sumbersari, Konteks informasi tersebut beliau sampaikan terkait apa? Lima besar pesantren dengan pelaksanaan AKB terbaik se-Jatim. Sebuah informasi yang sebenarnya kita enggak menduga. Kita enggak menduga akan adanya ini. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Puskesmas kepada kita pada tanggal 17 Oktober 2020. Hampir 1 bulan 10 hari yang lalu kurang lebihnya. Yang disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada kita. Dan itu tersimpan screenshotnya. Semoga bisa ditampilkan secara terbuka biiznillah dengan terpaksa. Tapi memang yang sangat menyedihkan adalah kenapa sampai terjadi seperti ini, permusuhan kepada ma'had kita. Apa sih dibalik ini sebenarnya? Sampai sekarang ada upaya secara sistematis untuk mengejar dan bertatabuk, tatabuk terhadap apa yang mereka anggap sebagai kesalahan-kesalahan dan aib-aib ma'had atau pribadi asatidzah yang kemudian dimanfaatkan oleh ahlul fitan, oleh orang-orang yang memang menginginkan fitnah, menginginkan kegaduhan di tengah salafiyin dari beragam latar belakang. Para hizbiyin mentertawakan. Sumbernya hadanallahu wa iyyahum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan seluruh salafiyin, barakallahu fikum, dari internal salafiyin. Kalau kami salah dalam suatu perkara, baik dalam media kami, kami salah dalam beberapa ucapan kami, tolong sampaikan kepada kami secara tertutup, bukan di media umum. Sampaikan kepada kami dengan data-data dan bukti, dengan niat sebagai nasihat sesama muslim. Ayuhal ikhwah, benar-benar kita tertimpa musibah. Dakwah ini benar-benar tertimpa musibah dan malapetaka. Perlu diketahui dalam pesan tersebut yang disampaikan melalui HP Al-Ustaz Abdullah Imam, salah satu asatidzah di ma'at kita, semoga Allah menjaga beliau. Beliau berposisi sebagai koordinator bagian kesehatan Ma'had Minhajul Asar. Kepala Puskesmas Keladak Pagem Kecamatan Sumbersari menyampaikan, assalamualaikum Ustaz, izin menyampaikan ada undangan Zoom untuk Ma'had Minhajul Asar. Undangan Zoom itu semacam seminar, ya, tapi melalui online, melalui daring. Undangan ini datangnya dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan ke kita melalui Dinas Kesehatan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, oleh Kepala Puskesmas, selamat Ustaz, terpilih lima besar dengan AKB terbaik. Ini saya bacakan persis dengan teks. Ini sudah kita terima 17 Oktober yang lalu. Dan kita tidak pernah menyiarkannya secara terbuka melalui channel kita. Sekali lagi, kita hanya menyampaikan di internal talabah di tempat ini. Atau ada orang yang bertanya via telepon, kalau menyebarkan secara luas melalui berbagai media, channel ataukah yang semisalnya, kita enggak melakukannya. Kemudian beliau Kepala Puskesmas setelah menyatakan selamat Ustaz, terpilih lima besar dengan AKB terbaik. Kemudian beliau melanjutkan sebuah pernyataan yang diteruskan dari Dinas Kesehatan. Apa isinya? Kemarin, bukan ucapan dokter atau Kepala Puskesmas ini dari Dinas Kesehatan. Kemarin yang diusulkan oleh provinsi ada 5 pondok pesantren yang penerapan AKB-nya baik. Yang salah satunya adalah Minhajul Azhar. Kemudian Ustaz Abdullah Imam bertasabut kepada Kepala Puskesmas dengan memulai, alhamdulillah, itu dari pusat langsung dok undangannya, atau dari provinsi Kepala puskesmas menjawab, dari provinsi undangan untuk mengikuti Zoom. Ayuhal ikhwah, ketika beliau kepala puskesmas menyampaikan berita tersebut, tadi kita perhatikan baik-baik, diiringi dengan ucapan selamat, menunjukkan beliau sebagai bagian dari waliul amr, bagian dari pemerintah, ikut bergembira ketika Ma'had As-Salafi atau Minhajul Athar Jember terpilih dalam 5 besar penerapan AKB terbaik di Jawa Timur. Kemudian itu ungkapan rasa gembira. Tentu kita salafiyin, baik yang ada di Ma'had ini atau salafin yang ada di luar, yang benar-benar mengerti rasa mahalnya ukhuwah, yang benar-benar salafi tersebut mengerti indahnya rasa cinta di atas manhaj yang mulia ini, pasti akan ikut bergembira. Ana enggak yakin ada seorang salafi sedih atau sakit hati apalagi dengan adanya kabar gembira dari waliul amr untuk Ma'had Minhajul Athar Jember. Dan ana enggak yakin ada seorang salafi yang mengetahui dan menyadari mahalnya ukhuwah di atas agama Allah dan manhaj yang mulia ini, dia akan iri dan dengki terhadap Ma'had ini. Enggak yakin saya. Saya yakin setiap salafi, baik itu deretan ikhwan biasa maupun pada tingkatan para da'i dan para asatidah, kecuali dia akan bergembira. Kemudian ucapan ini dari kepala puskesmas, di samping menunjukkan kegembiraan, menunjukkan adanya sebuah prestasi yang wajib disyukuri dan wajib dijaga, wajib untuk terus diperjuangkan dan dipertahankan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan protokol pencegahan COVID-19 di Ma'had Jember, di Pondok Pesantren Minhajul Athar, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan imbauan-imbauan pemerintah Indonesia. Hal ini tentu menepis tuduhan-tuduhan zalim, tuduhan-tuduhan yang syarat dengan kedustaan terhadap Ma'had kita, bahwa Ma'had Jember menyelisihi waliul amr, atau tuduhan yang mengatakan bahwa Ma'had Jember dalam penerapan protokol pencegahan COVID telah ekstrim atau hulu. Ayuhal ikhwah, kemudian ternyata kepala puskesmas juga mengirimkan tabel nama-nama pondok pesantren 5 besar tersebut dan nama kabupatennya. Tertulis di atas tabel tersebut, tulisan usulan dari Jawa Timur. 5 besar ini adalah usulan dari provinsi Jawa Timur, meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Kendiri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, dan Sidoarjo. Disebutkan nama 5 pondok yang termasuk dalam 5 besar tersebut, dan Ma'had Jember berada pada urutan pertama. Ini ana tunjukkan kepada antum tabel ini. Coba dilihat sini Tamim. Nah, antum lihat ini tertulis di atas tabel apa, baca yang keras. Usulan dari Jawa Timur. Nah, pondok Jember berada pada urutan peringkat pertama, Ma'had Minhajul Athar Jember. Nah, sekali lagi, Ma'had Minhajul Athar Jember dari Kabupaten Jember disebutkan pada urutan nomor 1 dalam tabel yang diusulkan oleh Provinsi Jawa Timur. Ini dikirim oleh dokter kepala puskesmas kita dari waliul amr. Ayuhal ikhwah, ini ada screenshot, ya, screenshot WhatsApp tersebut. Ayuhal ikhwah, jadi kesimpulannya bahwa informasi ini adalah datangnya dari Waliul Amr. Kami tidak mengada-ngada. Ana dan asatidah yang ada di sini berdoa dan memohon kepada Allah, semoga kami masih diberi oleh Allah takwa. Kami menyadari bahwa takwa dan iman kami lemah. Tidak seperti takwa dan iman kebanyakan salafiyin di luar pondok ini. Kami menyadari dan kami ingin berbenah. Kami ingin terus meningkatkan iman dan takwa. Rasa takut kepada Allah untuk berdusta. Apa pentingnya masalah ini disebutkan? Tadi di samping ini bagian daripada upaya menyebut dan menyampaikan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kedua, untuk menepis tuduhan kepada kita bahwa kita berbohong atau berdusta. Allahumma ja'alna minas sadiqin wa la taj'alna minal kadzibin. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari hamba-hambamu yang jujur. Dan jangan kau jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang dusta. Ini bermula juga dari beredarnya sebuah tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur oleh seseorang. Yang bertanya dengan teks pertanyaan, Bismillah, saya mau menanyakan. Sebelum saya lanjutkan, luar biasa, sampai ada yang sengaja bertanya ke Dinas Kesehatan Provinsi tentang nikmat yang diberikan kepada kita di Jember ini. Yang kemudian setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, disebarkan dalam bentuk ini tertampilkan di web Dinas Kesehatan. Kemudian ternukilkan ke sana kemari yang kesimpulannya bahwa Majember telah melakukan kedustaan. Yang sangat disedihkan tapi kita terus tidak putus asa memohon hidayah dari Allah untuk kita dan seluruh salafiyin. Ternyata tuduhan ini bahwa ma'had kita berbohong atau pribadi ana Luqman Ba'abdu berbohong, itu juga dilakukan oleh salah satu ustaz kibar, salah satu asatidah kibar yang menuduh kami ini berbohong. Dan itu disampaikan kepada hamba Allah. Tuduhan yang beliau sampaikan ini sama dan senada dengan tuduhan para juru fitnah di dunia maya, di internet kepada kita. Sungguh sangat terburu-buru. Wahai saudaraku, sungguh sifat terburu-buru itu tercela. Dan itu adalah bisikan syaitan. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, Al-ajalatu minas syaitan, wat-ta'anni minallah. Sifat terburu-buru, tergesa-gesa, itu adalah bisikan syaitan. Dan sifat ta'anni, tenang, tidak terburu-buru, itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terburu-buru memvonis, terburu-buru menuduh, terburu-buru untuk tidak sabar mencari data. Ayuhal ikhwah, akhirnya berita dusta ini ternukilkan dari satu lisan ke lisan, dari satu HP ke HP, di berbagai wilayah di Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab beredarnya kedustaan ini? Yang sudah Allah ancam dalam ayatnya yang tadi telah disebutkan di awal majlis. Siapa yang bertanggung jawab? Masing-masing kita hendaknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana lanjutkan membacakan teks pertanyaan yang diajukan oleh seseorang. Yang ini kalau benar nama ini seperti orang yang saya kenal, dia adalah salah satu orang yang cukup punya kedekatan kepada beberapa asatidah kibar.

Pondok Pesantren Tangguh Sejatim di masa pandemi COVID-19, kemudian dilanjutkan oleh Dinas Kesehatan secara resmi, Dinas Kesehatan secara resmi. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak pernah melakukan penilaian Pondok Pesantren Tangguh masa pandemi COVID-19 se-Jawa Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat membantu. Dari sini langsung disimpulkan tuduhan bahwa Majember berdusta. Subhanallah, enggak ada husnudzon, ta'anni. Mungkin berita ini berbeda, maknanya berbeda. Kenapa terburu-buru menuduh? Dan lebih penting dari itu, kenapa pertanyaan ini dan jawabannya tidak disampaikan kepada kami secara tertutup? Menasihati saudaranya. Jangan kemudian disampaikan secara terbuka. Hizbiin ikut tertawa. Namun disayangkan, kami tidak mendengar terkhusus dari kalangan asatidah yang mencegah perbuatan ini atau menasihatin pelaku untuk tidak menyebarkan ini. Kami tidak mendengar itu. Tapi kita berharap mungkin sudah pernah dinasehatin, tetapi si penanya atau pelaku ini tidak mengindahkan nasihat yang diberikan kepadanya. Ayuhal ikhwah, kalau kita bandingkan antara pertanyaan yang diajukan oleh orang tadi ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan apa yang tadi sudah kita sampaikan, enggak ada kontradiksi, tidak ada tanakut, tidak ada tanafi, tidak ada saling bertentangan. Yang ditanyakan adalah tentang penilaian secara resmi tentang pesantren tangguh se-Jawa Timur. Padahal topik permasalahan apa? 5 pondok pesantren di Jawa Timur dari 5 kabupaten yang terpilih menjadi 5 besar. Terpilih menjadi 5 besar penerapan AKB. Kalau masalah bahwa ma'had kita berhak untuk mendapatkan predikat pesantren tangguh, itu sempat pula disampaikan di majelis ini, itu datangnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Salah satu petugasnya yang datang bersama rombongan setelah melakukan wawancara dan peninjauan langsung di lapangan, baik di Putra ataupun di Pondok Putri, beliau mengatakan, barakallahu fikum, beliau mengatakan bahwa Ma'had Minhajul Athar tidak hanya berhak mendapatkan surat aman COVID. Surat aman COVID itu untuk melaksanakan pendidikan ini. Ya, bahwa pondok ini aman dan boleh melakukan pendidikan. Kata beliau, Pondok Minhajul Athar tidak hanya berhak mendapatkan surat aman COVID, bahkan berhak untuk mendapatkan predikat sebagai pondok pesantren tangguh, dan lingkungan homogen di sebelahnya ini berhak untuk mendapatkan predikat kampung tangguh. Ini penilaian diucapkan oleh salah satu petugas yang datang bersama 10 petugas lainnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menindaklanjuti himbauan Dinas Kesehatan Provinsi. Ayuhal ikhwah, terkait dengan ini yang juga patut disyukuri oleh kita semua, baik yang ada di ma'had ini dan kita semua sebagai salafiyin dimanapun berada, yang patut untuk disyukurin dan berterima kasih kepada Allah atas nikmat ini adalah salafiyin di seluruh tempat di Indonesia. Yaitu, dan saya khawatir kalau ada orang yang tidak senang dengan nikmat yang didapat oleh saudaranya di Pondok Salafi Jember, khawatir kalbunya telah tertimpa sebuah penyakit hati yang membahayakan. Dan lebih bahaya ketika penyakit yang ada dalam kalbu itu dituangkan melalui lisannya dan tulisannya. Dia mengetik, menulis dengan tangannya melalui smartphone atau HP atau yang sejenisnya dari alat-alat canggih, kemudian ditampilkan di dunia maya dan juga dinukil-nukil oleh yang lainnya. Ayuhal ikhwah, walhamdulillah, melalui arahan dan bimbingan Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Kemendagri, yang sudah kita bacakan beberapa hari yang lalu, antara lain arahan tersebut berisi agar Ma'had Minhajul Athar juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah setempat. Alhamdulillah, kita sudah membalas surat Kemendagri dan kita sebutkan bahwa kita sejak awal COVID-19 ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, mulai RT, RW, berkoordinasi dengan desa, berkoordinasi dengan puskesmas, berkoordinasi dengan polsek, dengan koramil, dengan camat atau kecamatan. Kita berkoordinasi dengan juga gugus tugas kabupaten Jember, ya, yang pada awal COVID sudah kita kirimkan surat beserta penjelasan protokol yang kita lakukan, termasuk sistem karantina terhadap Ma'had ini, karantina mandiri atau self isolation yang kita lakukan sebagaimana sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu. Kita sampaikan ke Mendagri bahwa kita telah berkoordinasi, tetapi kita tidak putus asa. Kita terus melanjutkan koordinasi ini dengan pemerintah Kabupaten Jember. Maka alhamdulillah, pada hari ini Allah berikan juga kepada kita nikmat. Semoga Allah jadikan kita orang yang bersyukur dan mempertahankan serta istiqamah dalam menjaga nikmat ini. Telah diberikan kepada kami surat sekaligus rekomendasi untuk Ma'had kita dari pemerintah Kabupaten Jember, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dengan tulisan besar tertulis kelayakan pesantren tangguh Pondok Pesantren atau Ma'had Minhajul Athar Jember. Apa anunya tertulis? Kelayakan pesantren tangguh Pondok Pesantren Ma'had Minhajul Athar Jember. Apa maknanya? Bahwa Ma'had Minhajul Athar Jember telah layak menjadi pesantren tangguh. Nah, kita enggak ingin mencari gelarnya. Kita hanya ingin menyampaikan kepada diri kita semua, kepada teman-teman dan salafiyin, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Ma'had Minhajul Athar dalam penerapan protokolnya adalah telah sesuai dan diridhoi, didukung dan diapresiasi oleh pemerintah, baik pemerintah tingkat desa, tingkat kabupaten, sampai tingkatan pemerintah, jajaran pemerintah pusat. Maka dengan ini sekaligus menepis kedustaan yang terus diedarkan oleh banyak pihak bahwa Ma'had kita menyelisihi pemerintah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui. Dalam surat ini tadi disebutkan, dalam surat ini Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember menyebutkan dalam program penerapan adaptasi kebiasaan baru atau AKB pencegahan COVID-19 melalui konsep pesantren tangguh untuk kelancaran kegiatan pesantren produktif aman COVID, termasuk KBM tatap muka, ya, ini yang kita lakukan. Maka Satgas Kabupaten Jember mengatakan, setelah meneliti berkas tersebut dan memperhatikan hasil wawancara Maka tim pengawas protokol kesehatan COVID-19 Kabupaten Jember merekomendasikan Ponpes Ma'had Minhajul Atsar Jember layak sebagai pesantren tangguh dan melanjutkan atau menyelenggarakan KBM tatap muka. Surat ini ditandatanganin oleh 6 jajaran pemerintah Kabupaten Jember. Yang pertama, Kodim 0824 Jember. 2, Polres Jember. 3, Dinas Perhubungan. 4, Satpol PP. 5, BPBD. 6, Dinas Kesehatan. Ayuhal ikhwah, sekali lagi, ini terkait rekomendasi kelayakan Pondok Ma'had Minhajul Atsar sebagai pesantren tangguh. Yang kedua, topiknya adalah, ini yang kedua, surat dengan Kop Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Jember. Topiknya adalah kelayakan kampung tangguh di pemukiman homogen lingkungan pondok pesantren atau Ma'had Minhajul Atsar Jember. Itu adanya portal, teman-teman dihimbau untuk tidak keluar masuk. Kemudian ada sistem karantina bagi yang pulang safar. Dan seterusnya dari berbagai penerapan yang sudah berjalan sejak awal-awal COVID. Maka Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan dalam program penerapan adaptasi kebiasaan baru AKB pencegahan COVID-19 melalui konsep kampung tangguh. Kalau tadi konsep apa? Pesantren tangguh. Sekarang konsep kampung tangguh di pemukiman homogen warga pesantren dalam kurung para ustadz atau pengajar, pengurus, dan orang tua atau wali santri Pondok Pesantren Minhajul Atsar Jember. Apa yang dikatakan oleh Satgas? Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, setelah meneliti berkas tersebut dan memperhatikan hasil wawancara, maka tim pengawas protokol kesehatan COVID-19 Kabupaten Jember merekomendasikan pemukiman homogen pondok pesantren atau Ma'had Minhajul Atsar Jember layak sebagai kampung tangguh. Demikian untuk menjadi periksa. Sama juga ditandatangani oleh 6 jajaran pemerintah Kabupaten Jember. Kodim 0824, Kepolisian Polres Kabupaten Jember, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 6 Dinas Kesehatan. Ayuhal ikhwah, ini semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan ini, dukungan pemerintah, apresiasi waliul amr untuk kita dan penerapan protokol di sini adalah nikmat di satu sisinya. Di sisi lainnya harus kita perjuangkan untuk kita amalkan. Dan itu membutuhkan kesabaran. As-sabru. Memang musibah pandemi ini adalah sebuah ujian untuk menguji siapa yang jujur dan siapa yang dusta dalam menerapkan akidah, manhaj, dan seluruhnya dari urusan agama ini. Akan nampak mana yang jujur, mana yang tidak. Ana tertarik sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah satu asatidah kibar yang sempat diedarkan pada bulan Maret kurang lebihnya, awal-awal COVID, dalam sebuah tausiah yang ketika ana mendengarnya benar-benar tersentuh hati ana. Di waktu yang sama takut untuk kemudian kita termasuk atau saya termasuk orang yang tidak bersabar dalam menghadapi ujian ini. Beliau, semoga Allah menjaganya, salah satu asatidah kibar ini dalam tausiahnya tersebut mengatakan, kondisi saat ini waktunya bagi kita beramal dengan hadis tentang kewajiban mendengar dan taat atau patuh kepada pemerintah, fil mansyati wal makrah wa fil yusri wal usr. Baik ketaatan tersebut untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin. Beliau melanjutkan, terkhusus kita salafin diuji sejauh mana ketaatan kita kepada pemerintah dalam keadaan senang atau terpaksa, susah maupun mudah. Senang kepada aturan pemerintah tadi karena mungkin keputusan pemerintah sesuai dengan keinginan kita. Terpaksa karena mungkin keputusan pemerintah merugikan kita. Pemerintah kami Indonesia maupun pemerintah kalian yakni di Malaysia menginginkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Rupanya tausiah ini untuk teman-teman di Malaysia. Ini adalah saatnya ujian amaliyah. Bukan lagi sekedar teori. Subhanallah. Anda mendengar ini ketakutan. Benar-benar kita diuji bahwa ini saatnya ujian amaliyah terhadap apa? Prinsip yang selalu kita pelajari dan kita sampaikan. As-sam'u wa ta'ah li wulatil umur fil mansyati wal makrah wal yusri wal usr, untuk tetap patuh taat kepada pemerintah, baik kita senang karena memang keputusan atau imbauan dan aturan tersebut sesuai dengan kemauan kita, atau kita tidak senang karena dianggap merugikan kepentingan kita, tetap ditaati. Itu maksud hadis. Ataupun perkara tersebut mudah untuk diterapkan. Perintah dan imbauan pemerintah tadi, jenis perkara yang mudah dan ringan dilakukan. Ataupun jenis perintah dan imbauan yang sulit untuk diamalkan, tetap untuk kita patuh dan taat kepada pemerintah. Demikian Nabi kita menasihatkan. Ya, memang benar ini saatnya ujian amaliyah. Bukan lagi sekedar teori. Teori memang mudah. Kata beliau, hafizahullah, bahwa manhaj ahli sunnah taat kepada pemerintah. Kalau manhaj khawarij menentang pemerintahan. Manhaj ahli sunnah memuliakan dan mengagungkan pemerintahnya. Mencintai mereka, mendoakan kebaikan. Manhaj khawarij mencela, membenci mereka. Itu semua teori. Mudah. Sekarang saatnya pembuktian. Mana ahlus sunnah yang jujur dan mana yang mengada-ngada. Di situ akan terlihat atau akan tersisihkan. Semua ini menuntut kita untuk jujur dan konsekuen terhadap apa yang kita pelajari selama ini. Allahumma ij'alni wa jami'a salafiyin minas sadiqin wa la taj'alna jami'an minal kadhibin. Ya Allah, jadikan kami semuanya salafin, bagian dari hamba-hambamu yang jujur, konsekuen dalam mengamalkan ilmu. Dan jangan kau jadikan kami, ya Allah, hamba-hambamu yang berdusta dan tidak konsekuen terhadap ilmu yang dipelajarinya. Ya Allah, ampuni kami dan seluruh salafin. Ampuni kami, ya Allah. Jangan kau timpakan kepada kami musibah disebabkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ayuhal ikhwah, insyaAllah dalam penjelasan ke depan nanti kita akan terus menyampaikan klarifikasi, bayan atau penjelasan tentang isu-isu dusta terhadap ma'had kita yang kita cintai. Dan insya Allah setiap salafi mencintainya. Isu-isu bohong, kita akan tahu satu persatu bahwa yang ini bohong. Tuduhan yang itu dusta. Yang itu juga ternyata tidak sesuai dengan realita ma'had as-salafi Jember. Yang itu juga demikian. Ternyata itu hanya sebatas isu. Tidak ada data. Tidak ada bukti tentangnya. Sekali kita tahu ini adalah dusta. Dua kali kita tahu si fulan juga berdusta. Jangan sampai kita menunggu yang ketiga, keempat, dan kelima. Untuk kita kemudian mendengar dan senang meletakkan telinga kita kepada berita-berita dusta dan para pendusta. Jangan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah katakan sama'una lil kadzib. Orang-orang yang senang mendengarkan berita-berita dusta. Jangan sampai membaca berita-berita yang tidak sesuai dengan realita. Ayuhal ikhwah, beberapa hari ke depan kita akan melihat insya Allah bahwa mayoritas tuduhan-tuduhan itu, baik tentang COVID dan penerapan protokolnya, maupun tentang fitnah media sosial yang dituduhkan kepada kita, akan nampak di situ dusta, dusta, dusta. Kadzabat, kadzibatun ba'da kadzibah, kadzibatun ba'da kadzibah. Suatu kebohongan setelah kebohongan yang lalu, muncul lagi kebohongan yang baru setelah kebohongan yang kemarin. Kadzabat balagatil afaq. Kedustaan-kedustaan dan kebohongan-kebohongan yang sudah sampai ke berbagai penjuru. Ayo kita selamatkan dakwah ini dengan izin Allah. Ayo salafiyun. Ayo kita perbaiki dakwah ini. Dakwah salafiyah. Ma'had Jember disikapi. Ma'had Jember diperlakukan layaknya sebuah ma'had hizbi. Ma'had Jember disikapi dan diperlakukan layaknya sebuah ma'had yang telah menyimpang manhajnya secepat ini. Dalam hitungan waktu yang singkat. Ya, kita hanya bisa berdoa agar semua diberi hidayah. Jangan sampai kemudian kita terpaksa berdoa sebagai doanya orang yang mazlum, orang yang terzalimi. Yang Nabi kita mengatakan dalam nasihatnya kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu wahai Mu'adz kepada doanya orang yang terzalimi, karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab pembatas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, demikian yang bisa ana sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah, pertama kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada salafin dan seluruh yang mendengarnya. Sudi kiranya menyampaikan catatan kesalahan tentang kami itu langsung kepada kami, untuk tidak kemudian disibukkan salafin secara nasional khususnya dengan berita-berita dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, sehingga salafin berpecah belah, salafin saling mencurigai satu sama lain, dan itu akan menghalangi waliyadzubillah, kalau sampai menghentikan amalan pendidikan dan dakwah yang kita lakukan, atau menghalangi kita untuk membela sunnah dan membantah ahlul batil dengan segala kekuatan dan daya yang kita miliki dengan pertolongan Allah. Demikian, wassalamualaikum wassalam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.